بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fil din azzakumullah. Alhamdulillah, kita bertahmid bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis walaupun via online untuk tafaqquh fid din, dan ini merupakan pertemuan yang ketiga pembahasan tema beberapa kaidah penting seputar fitnah. Telah kita uraikan di pertemuan yang pertama dan yang kedua sejumlah kaidah-kaidah penting seputar masalah fitnah dan faedah-faedah yang bisa kita ambil daripada. Pada pertemuan kali ini akan kita tambahkan beberapa kaidah penting, kita ambil kemanfaatan daripadanya. Barakallahu fikum. Yang pertama untuk pertemuan kali ini ialah yajuzu at-tahadduthu bima thabata min ahadithil fitan fil majalis. Diperbolehkan menyampaikan hadis-hadis yang berbicara masalah fitnah yang sahihah, yang sabitah di majlis-majlis, baik majlis khusus atau majlis yang umum. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu bimbang dalam masalah ini. Karena yang kita sampaikan hadisnya Rasulullah SAW, dan yang kita sampaikan hadis yang sahih yang dipastikan kesahihannya, menyampaikan hadis tentang fitnah itu boleh. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis yang pernah kita sebutkan sebelumnya ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah di majlis bertanya kepada para sahabat yang hadir, apakah mereka pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan nama masalah fitnah. Semuanya diam, yang menyampaikan adalah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu warḍa. Belum menyampaikan tentang fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, kepada hartanya, pada tetangganya. Ternyata sahabat Umar menghendaki yang lain, fitnah yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra. Dan diterangkan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman tentang masalah itu. Intinya adalah itu dibicarakan dalam majelis, disampaikan dalam majelis, dan majelisnya umum. Ada sahabat di situ dan ada sebagian tabi'i juga di situ. Ini menunjukkan kebolehannya yang disampaikan hadis Rasul tentang masalah fitnah. Nah, juga dalam Sahih Muslim pada kisahul jasasah, kisah peristiwa Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu yang ketemu Dajjal di sebuah jazirah. Itu hadis panjang dalam Sahih Muslim tentang kisahul jasasah yang menyebabkan Tamim bin Aus Ad-Dari yang dahulunya Nasrani menjadi masuk Islam, itu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk tetap duduk di tempatnya masing-masing setelah sholat dan menceritakan tentang kisah jasasah di hadapan mereka semua. Itu terkait dengan fitnah Dajjal dan yang lain-lainnya, perkara fitnah. Dan masih banyak lagi yang lain, beberapa riwayat yang menjelaskan, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya masalah fitan disampaikan di majalis. Ini semuanya ada dalil yang menunjukkan diperbolehkan menyampaikan, ingat, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah fitnah. Argumentasi yang lebih kuat lagi adalah tindakan para ulama ahli hadis dalam buku-buku hadis mereka. Di sana ada pembahasan Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah. Fitnah dibawakan riwayat sahihah dari beliau SAW yang menjelaskan tentang masalah fitnah, tahdzir dari fitnah, menyebutkan ragam fitnah. Dan dibukukan oleh para ulama dalam buku hadis mereka, dibaca oleh kaum muslimin dari masa ke masa sampai hari ini. Dalam Sahih Bukhari itu ada, dalam Sahih Muslim juga ada, Kitab Sunan juga ada, buku Musnad juga ada, Kutubul Hadis. Juga tindakan para a'immatus sunnah, mereka juga mengajarkan Kitabul Fitan dari buku-buku kitab-kitab hadis kepada kaum muslimin, membahas tentang Kitabul Fitan. Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah punya syarah Kitabul Fitan dari Sahih Bukhari. Itu disampaikan dalam majlis, disampaikan dalam majlis, dijabarkan, disyarah, diambil faedah-faedahnya oleh para ulama una. Ini menunjukkan diperbolehkan menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbicara masalah fitnah. Bahkan para sahabat menyampaikan tentang ahadis tentang kaum khawarij. Masalah kaum khawarij. Nah, namun ada beberapa ketentuan yang penting disebutkan dalam masalah ini. Yang pertama adalah yang disampaikan adalah hadis yang sahih saja. Harus bisa memilih mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang paling mudah ambil dalam buku-buku sahih, dalam sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim. Yang kedua, disampaikan secara umum, diambil faedah-faedahnya secara umum untuk ibrah, mengambil i'tibar pelajaran daripadanya, dan tidak diperbolehkan menerapkannya kepada orang tertentu atau kasus tertentu. Tidak diperbolehkan secara ta'yin. Ini yang melakukannya hanya para ulama, ulama sunnah, mereka yang memahami hadis ini diterapkan pada kasus ini, hadis itu diterapkan tentang kasus orang ini. Itu para ulama kibar yang menentukannya, bukan kita. Sehingga disampaikan secara umum, hadis secara umum, faedah secara umum, memberi peringatan tentang bahaya fitnah secara umum. Tidak boleh menerapkan hadis tadi, namanya tatbiq atau tanzil, riwayat tadi pada kasus tertentu atau pada orang tertentu. Tidak boleh. Ada muhim jiddan yang penting diperhatikan. Nah, yang ketiga adalah orang yang menyampaikannya merasa aman dari fitnah atau dari mungkin gangguan intimidasi pihak lain. Apalagi misalkan dia menyampaikan riwayat yang sahihah tentang kaum Khawarij misalkan. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan sifatnya kaum Khawarij, ciri-ciri mereka dan segala macam dengan rinci, dengan detail. Karena memang mutawatir Khawarij. Dia merasa aman, tidak khawatir akan diganggu oleh kaum Khawarij. Enggak ada intimidasi dari kaum Khawarij atau semisalnya. Tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Aman. Tetapi kalau dikhawatirkan maka jangan. Itu yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Disebutkan dalam sahih Bukhari, beliau mengatakan hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'ain. Aku menghafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam dua bejana besar ilmu. Beliau mengatakan fa amma ahaduhuma fa bathathtuhu. Adapun yang salah satunya telah aku sebarkan tengah-tengah kalian. Wa ammal akhar falau batatuhu kudia hadal bulurum. Adapun yang lainnya, kalau aku sebarkan akan terputus urat nadiku ini. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dalam syarahnya, beliau menyatakan satu bejana lagi yang tidak disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah itu fitnah-fitnah yang hadis nama salah fitnah-fitnah terkait dengan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang fasik, lengkap dengan penyebutan nama-nama mereka. Disimpan sama beliau dikarenakan khawatir fitnah dan khawatir keselamatan dirinya. Ada muhim. Ini ketentuannya. Apa faedahnya? Faedahnya dari i'tibar. Dengan membaca hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan masalah fitnah, tahdzir dari fitnah, sebagainya menjelaskan tentang sebab orang jatuh dalam fitnah dan yang lain-lainnya. Itu untuk i'tibar, diambil ibrahnya. Ambil pelajaran. Yang kedua untuk al-hadar, untuk warning. Supaya kita berhati-hati dari ragam fitnah. Berhati-hati dari sebab-sebab yang menjerumuskan ke dalam fitnah. Kalau terkait dengan masalah Khawarij, waspada tentang fitnah Khawarij. Waspada dari pemahaman Khawarij. Waspada dari ciri-ciri Khawarij dan segala macamnya. Al-hadar. Ini penting untuk diperhatikan. Maka bedakan antara majlis yang menyampaikan hadis Rasul tentang fitnah, ini ilmiah, majlis ilmi, dengan majlis yang membahas fitnah. Yang membahas masalah fitnah yang terjadi, entah fitnah yang di masa lalu atau fitnah yang sekarang terjadi, sebelumnya atau setelah ini atau yang setelahnya lagi, membicarakan masalah fitnah, kila waqala, dikatakan, mengatakan isu-isu dan segala macamnya. Ini namanya majlis fitnah. Ketika tidak ada kemaslahatan yang diambil daripadanya, atau dikhawatirkan malah muncul fitnah daripadanya, adalah yajuz. Dan makomnya bukan majlis umum, makomnya majlis khusus. Hanya orang tertentu, ranah tertentu yang berkompeten dari kalangan para ulama atau para duat atau para uqala, para hukama, yang bisa mendengarkan ini semuanya. Kabar ini, kabar itu, isu ini, isu itu, kila kada wa qala kada ila akhir, itu semuanya khusus majlisnya, bukan majlis umum. Ini majlis fitnah. Adapun yang pertama tadi, bukan majlis fitnah, majlis yang menyampaikan hadis tentang fitnah. Bedakan barakallahu fikum. Yang pertama dilakukan dengan ketentuan di atas. Yang kedua itu ranah pribadi, khusus para ulama, para duat, para uqala dan para hukama, khusus majlisnya. Karena mereka yang berkompeten, mereka yang bisa menelaah dengan baik, mereka yang bisa lebih ta'ani, lebih mencermati, lebih memperhatikan, lebih mengkaji, mendalami. Dan untuk para ulama yang punya hak untuk memutuskan dan segala macamnya. Ini penting saya sampaikan dikarenakan dari kalangan ahizbiyun, terutama mumayyi'in, mereka dikenal paling anti dengan majalis seperti ini. Paling gerah mereka. Mereka selalu menuduh ahlu sunnati wal jama'ah salafiyin, du'atus sunnah, menuduh mereka membuat majlis fitnah. Padahal tidak demikian. Yang disampaikan adalah kaidah, kaidah ahlu sunnah dalam masalah fitnah, menyikapi fitnah, yang disampaikan hadisnya Rasulullah SAW, ayat Al-Quran, kalamnya para ulama. Itu bukan majlis fitnah. Majlis ilmiah yang menyampaikan ayat hadis tentang masalah fitnah. Tentang masalah fitnah. Dan sifatnya umum, kaidah umum. Kalaupun menyampaikan secara khusus, pasti sudah ada kalamnya para ulama, kalamul masyayikh, ulama sunnah, yang telah memutuskan, menetapkan sebuah hukum, sebuah fonis. Maka du'atus sunnah hanya menukil dari mereka saja. Itu pun ketika makomnya diperlukan untuk menjelaskan, menerangkan penyimpangan fulan, penyimpangan kelompok fulan, penyimpangan fikrah fulanah, atau pemahaman fulan ila akhir. Ada maslahah yang dicapai di sana. Ilmiah. Wallahul musta'an. Mereka mumayyi'in selalu membuat umat lari dari masjid yang seperti ini. Masjid fitnah. Bukan membahas tentang masalah fitnah, bahaya fitnah. Hati-hati yang namanya fitnah. Bukan kila waqal, tapi ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan, kalam ulama yang disampaikan. Barakallahu fikum. Dan subhanallah, mereka sendiri terjatuh pada apa yang mereka tahdirkan, yang mereka peringatkan. Wah, mereka malah bicara dengan tanpa bawabit ilmiah, wala kuwait ilmiah, yang ada hanya tuduhan dan segala macamnya. Menuduh ahlu sunnah sebagai gulat, orang yang ekstrim. Menuduh ahlu sunnah sebagai mutasyadid, orang yang keras. Menuduh ahlu sunnah sebagai jemaah tahdir, atau semisalnya. Ila akhirnya. Ada memayyi'un. haula mumayyi'un barakallahu fikum. Bedakan antara majalis ilmiah yang menyampaikan ayat atau hadis atau keterangan para ulama tentang bahaya fitnah dan segala macamnya dengan majlis kila wa qala, majlis isu yang membahas masalah fitnah yang sedang terjadi. Yang pertama, boleh disampaikan secara umum di majlis umum untuk diambil faedahnya dan yang disebutkan di atas. Yang kedua, itu ranah pribadi, ranah privasi terbatas para ulama sunnah, du'atul sunnah, para uqala dan para hukama. Bukan untuk konsumsi publik. Jamkan baik-baik. Allahul musta'an. Kaidah yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya ialah inna lillahi ta'ala waqtal fitan rahmatan wa altafan bihadihi al-ummah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu fitnah, ya, di masa-masa fitnah yang menimpa umat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmah, kasih sayang, kelembutan untuk umat ini, menunjukkan kasih sayangnya kepada umat ini, kelembutannya kepada umat ini. Ya, walaupun umat ini bil khusus kaum muslimin mendapatkan cobaan dan ujian diterpa ragam fitnah silih berganti yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang begitu bergelombang, yang memakan banyak korban, fitnah yang merata, yang menimpa bangsa, yang menimpa negara, yang menimpa kebanyakan muslimin, situasi yang begitu mencekam, yang genting, yang menakutkan, banyak makan korban. Penting untuk kita cermati kaidah ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kasih sayangnya, kelembutannya kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah yang menunjukkan rahmat Allah bagi umat ini ialah inna Allah tabaraka wa ta'ala la yajma'u hadhihi al-ummata 'ala dhalalah abadan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan selama-lamanya, enggak pernah ada. Walaupun fitnahnya dahsyat, tidak semua jadi korban. Allah subhanahu wa ta'ala akan menampilkan ahlul haq, menampilkan al-taifa al-mansurah yang senantiasa zahirina alal haq, tampil di atas kebenaran, bahkan mansurin, dibela, ditolong oleh Allah alal haq. Masih ada taifa al-mansurah itu. Masih ada orang-orang yang selamat dari fitnah. Masih ada orang-orang yang berjuang menyampaikan kebenaran, berjuang menyuarakan kebenaran. Dan subhanallah, merupakan kudrahnya Allah yang maha besar, yang maha sempurna. Satu kelompok ini menghadapi ragam kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok yang satu itu, At-Ta'ifah Al-Mansurah itu, justru dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq nampak jelas gamblang melalui mereka semua. Ini rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Naam. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan fa inna Allah la yajma'u ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan, mengumpulkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Datang dari banyak sahabat, sebagian ulama mensahihkannya karena banyak jalurnya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah riwayat tadi fi isnadin sahih, disahihkan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar dan punya Talkhisul Hadir. Juga dengan hadis Taif al-Mansurah yang ma'ruf. Yang masyhur dalam as-sahih. Maka ini penting untuk kita resapi, kita hayati. Ini diantara fungsi dan faedahnya adalah at-tasliyah lil mu'minin, hiburan untuk kaum muslimin, ya, untuk mengobati kaum muslimin, kaum mu'minin, ahlus sunnah yang sedikit banyak pasti akan merasakan kesempitan, himpitan, tekanan, intimidasi dengan ragam fitnah yang ada. Ya, melihat kondisi umumnya masyarakat yang demikian keadaannya, mereka dihibur, disenangkan hatinya dengan ini semuanya. Rahmat Allah bagi hamba-hambanya, tidak semuanya ala balalah. Masih ada ahlul haq. Dan masih ada ta'ifah ahlul haq, ta'ifah al-mansurah. Allah menangkan mereka semua dalam kondisi di sekitarnya kelompok-kelompok yang menyimpang, yang bid'ah itu sekian banyaknya. Mereka yang menang, mereka yang tampak, mereka yang menampilkan al-haq. Yang kedua, di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat ini ketika muncul fitnah besar ialah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membinasakan umat ini walaupun semua musuh-musuh agama bersatu untuk memberangus umat Islam, membasmi umat Islam, membantai umat Islam, tidak bakal bisa. Dan itu adalah doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Rabb-nya, dan Allah kabulkan doa. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu arbah dalam petikan hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha fi sanatin 'amma wa alla yusallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan sungguh aku memohon kepada Rabbku, aku meminta kepada Rabbku untuk umatku. Permintaan yang pertama, Allah tidak membinasakan umatku dengan paceklik panjang seluruhnya. Dan Allah tidak akan menguasakan atas mereka musuh-musuh mereka, kecuali dari mereka sendiri, kaum muslimin yang menghalalkan benteng-benteng mereka, pertahanan mereka. Dan Allah kabulkan itu. Nah, sehingga umat Islam walaupun diuji, difitnah dengan ragam fitnah-fitnah yang ada, tidak akan binasa semuanya. Walaupun musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam bersatu padu, berkonspirasi, berkonsolidasi untuk membantai kaum muslimin, membantai umat Islam, memberikan ragam fitnah lahir dan batin, tidak bakal mampu menguasai kaum muslimin. Tetap saja pada ujungnya nanti al-aqibatu lil muttaqin, kemenangan untuk yang bertakwa, kemenangan pada kaum muslimin. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla pada umat ini. Dan Rasul menjelaskan yang membinasakan umat ini adalah fitnah di antara mereka sendiri, di antara muslimin sendiri, yang akan memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin, yang memporak-porandakan benteng kaum muslimin adalah umat Islam sendiri. Allahul Muslim. Nah, di antara rahmat Allah Azza wa Jalla pada umat ini di masa-masa fitnah-fitnah besar terutama ialah pada fitnah-fitnah yang besar, al-fitanul kibar, fitnah besar yang akan menimpa umat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda-tandanya, ciri-cirinya, alamat-alamatnya, yang dengan itu bisa dikenali fitnah tadi, sehingga umat ini mewaspadainya, tidak mengikutinya, dan tidak tergelincir. Dicontohkan seperti fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar, yang lebih agung yang menimpa umat ini melebihi fitnah Dajjal. Mengerikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayatnya memberikan tahdzir, memberikan warning kepada sahabatnya, kepada umatnya tentang fitnah ini. Menjelaskan ciri-ciri Dajjal rinci. Menjelaskan bagaimana dan keluar dari fitnah Dajjal rinci. Sehingga umat Islam, kaum muslimin akan bisa tahu ini Dajjal, ini fitnah Dajjal. Mereka menjauh daripadanya. Mereka berta'awud kepada Allah daripadanya. Selamat daripadanya dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal masih jauh fitnah Dajjal dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatnya Allah kepada umat ini. Walaupun ditimpa fitnah yang begitu dahsyat, yang begitu besar, Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada umat ini, kelembutannya kepada umat ini. Pada fitnah-fitnah yang besar, Allah melalui Rasulnya SAW menjabarkan lebih rinci tentang ciri-cirinya dan solusi. Di antara rahmat Allah Azza wa Jalla pula pada umat ini, pada masa fitnah-fitnah dahsyat, fitnah-fitnah besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan hamba-hambanya yang salihin, yang membimbing umat Islam kepada al-haq, lepas dari fitnah-fitnah yang ada. Masih terkait dengan fitnah Dajjal yang begitu dahsyat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungannya, dengan penuh hikmahnya, mengeluarkan Imam Mahdi Al-Muntawar. Imam Mahdinya Ahlus Sunnah, bukan Mahdinya kaum Rafidah yang sembunyi di gua sirdab itu, Mahdi fiktif, yang fiktif. Imam Mahdi dari keluarganya Rasulullah SAW, keturunan Hasan bin Ali dari Fatimah. Turunnya Nabiullah Isa alaihissalam dari langit itu merupakan akidah kaum muslimin, bergabung bersama dengan Imam Mahdi dan pasukan kaum muslimin. Mereka ini yang membimbing umat Islam, menuntun umat Islam kepada al-haq, ridhanya Allah Azza wa Jal, selamat dari berbagai macam fitnah dahsyat kala itu, fitnah Dajjal. Ini semuanya rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Pada fitnah-fitnah yang lainnya, Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan para ulama sunnah, para mujaddid-mujaddid Islam, mujaddid-mujaddid dakwah, menjelaskan kepada umat Islam terkait dengan fitnah yang terjadi, bagaimana mara bahayanya, bagaimana ciri-cirinya, penyimpangan-penyimpangannya, bagaimana solusi-solusinya. Mereka yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada kaum muslimin, arahan-arahan kepada kaum muslimin, hukum-hukum keputusan kepada kaum muslimin. Tidak ada satu masa pun yang di situ ada fitnah besar melanda kaum muslimin, melainkan pasti akan membangkitkan ulama sunnah yang membantah penyimpangan-penyimpangan tadi, menerangkan kebobrokan fitnah tadi, memberikan bimbingan dan arahan kepada kaum muslimin di masa-masa fitnah tadi. Dari mulai zaman dahulu kala, zamannya Rasul, zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai zaman para imamul huda, dan sampai sekarang ini. Ini rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Maka di satu sisi kita bertahmid, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas rahmatnya ini. Semakin mengokohkan iman kita kepada Allah, menguatkan tawakal kita kepada Allah, kesyukuran kita kepada Allah, kepertolongannya. Dan yang kedua, kita terbimbing dengan arahan-arahan dalam Islam, selalu di atas al-haq, di atas sunnah, istiqamah di atasnya, walaupun fitnah bertubi-tubi datang menghempaskan semua pihak. Dari sisi ini masih ada cahaya al-haq yang nampak, yang akan terus kita ikuti, kita terus tetapaki sampai akhir hayat. Fungsi yang terbesar, faedah terbesar dari kaidah ini adalah mengokohkan kaum muslimin, tasbitul mukminin, memberikan tasliyah, hiburan kepada kaum mukminin di masa-masa fitnah. Mereka masih terhibur dengan ini semuanya dan semakin kokoh berpegangan dengan sunnah. Fallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Dan masih banyak lagi yang lain. Kalau kita mau kaji, kita gali, sekian banyak bukti-bukti rahmat Allah kepada umat ini, kelembutan Allah pada umat ini di masa-masa fitnah. Yang ketiga, yang terakhir insyaAllah, dikarenakan waktu, di antara rahmat Allah Azza wa Jal, kelembutan Allah Azza wa Jal kepada umat ini di masa-masa fitnah, ialah sebagaimana Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menerangkan tentang masalah fitnah, ragam fitnah, dahsyatnya fitnah, juga Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua al-makhraju minal fitan, jalan keluar, solusi dari fitnah-fitnah yang ada. Ini menunjukkan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, menunjukkan kamalus syariah, kesempurnaan syariat ini, menjelaskan penyakit sekaligus memberikan obat penawar, menjelaskan fitnah sekaligus menerangkan solusi dan jalan keluar. Ini juga merupakan keindahan Islam, yang dengan itu kita semakin kuat dalam berpegangan dengannya. Dan ini adalah kaidah terpenting untuk masing-masing kita pada ayyamul fitan, pada hari fitnah atau ketika ada fitnah. Solusi dari fitnah yang ada, solusinya langsung datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat wa ahadith yang menerangkan ini semua, dan itu sangat banyak. Kita bawakan di antaranya adalah di antara al-makhraju minal fitan as-sabr wa thabat ala sunnati wal haq. Sabar, tabah, kokoh di atas al-haq, di atas sunnah. Apapun yang terjadi, fitnah apapun yang terjadi, sedahsyat apapun fitnah itu. Diminta kita untuk sabar, untuk tabah, untuk kokoh alal haq, alal sunnah. Bersama dengan ahlul haq, ahlul sunnah. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari Usaid bin Khubair, sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai beliau, menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengangkat fulan sebagai amil sementara engkau tidak menunjuk aku sebagai amil?" Maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Innakum satarawna ba'di atharatan." Sesungguhnya kamu nanti akan melihat sepeninggalku nanti atharah. Penguasa-penguasa yang zalim, yang hanya meminta haknya dari rakyat, tetapi tidak menunaikan haknya rakyat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, "Satalqawna ba'di atharah." Kamu nanti akan mendapati, akan berjumpa dengan asasnya seperti aku nanti. Maka Rasul mengatakan, "Fasbiru hatta talqauni." Maka sabarlah kalian, tabahlah kalian, kokohlah kalian di atas sunnahku ini, hingga kamu berjumpa dengan aku nanti di yaumul qiyamah. Sabar. Dalam Al-Musnad, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah, fa'iddu lil bala'i sabra, fa'iddu lil bala'i sabra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya bala' dan fitnah. Di dunia adanya balak dan fitnah, ujian, cobaan, fitnah. Maka Rasul mengatakan, "Fa'iddu lil bala'i sabra." Maka persiapkan kesabaran kalian menghadapi balak yang ada. Diminta untuk persiapan sabar. Sabar itu menahan diri, menahan hati, menahan lesan, menahan anggota badan dari segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, yang diharamkan dalam Islam, yang dikecam dalam Islam. Jangan meyakini apapun yang menyimpang, jangan mengucapkan apapun yang haram, jangan melakukan tindakan apapun yang menyelisih syariat ketika ada fitnah. Sabar, kokoh, yang tabah di atas sunnah, aral haq. Dunia ini isinya cuma bala, fitnah. Fa'iddu lil bala'i sabra, persiapkan untuk menghadapi bala yang ada kesabaran kalian kokoh. Itu kenapa dalam banyak ayat, dalam banyak hadis dijelaskan keutamaan besar bagi orang-orang yang sabirin. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sampai menulis buku khusus satu jilid khusus pembahasan tentang sabar dan orang yang sabar. Karena pentingnya masalah ini. Terlalu banyak mereka yang tidak sabar ketika diuji dengan ragam fitnah. Entah fitnah pada keluarganya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada harta bendanya. Nah, fitnah-fitnah yang ada, fitnah yang apalagi yang besar. Banyak yang enggak sabar. Fasabar. Solusi yang kedua adalah ilmu. Sibukkan diri Anda dengan belajar ilmu din. Ilmu alatnya dan ilmu ghoyahnya, tujuannya. Belajar akidah yang benar, manhaj yang sahih. Belajar tafsir, hadis, fiqh, sirah. Dan yang lain-lainnya. Ilmu din, tafaqquh fid din. Semakin besar fitnahnya, semakin sibuklah dengan ilmu, dengan belajar. Datangi halaqatul ilm kalau memungkinkan. dengarkan muhadharah ilmiah, sibukkan dengan ilmu, baca ilmu, telaah ilmu, alang ilmu. Dikarenakan ilmu inilah yang biidznillahi ta'ala wa taufiqihi, dengan ilmu Allah Azza wa Jal akan memberikan taufik kepada hamba-hambanya, menyelamatkan mereka dari fitnah-fitnah yang ada. Ragam fitnah di zaman dahulu kala, di zaman salaf, bisa diredam dengan ilmu syar'i, dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka dengarkan. Dan ingat, termasuk tanda-tanda kiamat nampaknya kebutuhan sedikitnya ilmu. Ini yang membuat fitnah semakin besar, semakin dahsyat. Yang tersisa adalah para juhal, orang-orang yang jahil. Rasul mengatakan, min asyrati sa'ah ayyaqillal ilmu wa yadharul jahl. Termasuk tanda-tanda kiamat, ilmu semakin menipis, semakin sedikit, dan al-jahl semakin nampak tersebar. Itu isyarat, isyarat untuk kita semua di masa-masa fitnah, sibukkan dengan belajar ilmu, al-ilm. Terkait dengan apa yang terjadi, serahkan kepada ahlinya, kepada para ulama sunnah, du'atul sunnah, para uqala dan hukama. Itu ranah mereka. Ketika mereka nanti sudah mengkajinya, sudah menelitinya, sudah menetapkan hukumnya, maka kita mengambil ilmu dari penjelasan para ulama. Ketika para ulama usunnah mengeluarkan rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah kepada orang tertentu yang menyimpang, atau kelompok tertentu yang menyimpang, atau sebuah pemahaman, sebuah fikrah yang menyimpang, kita mengambil ilmu dari rududnya para ulama. Namanya ilmu rudud. Itu ilmu yang hidup, ilmu yang manfaat. Bukan kita yang tampil, tapi para ulama, dan kita istifadah mengambil faedah ilmiah dari bantahannya para ulama. Terbimbing kita. Al-ilm. Sesuai yang muwaffaq, ini beri taufik oleh Allah Azza wa Jal. Di ayamul fitan, di masa-masa fitnah, dan ketika terjadi fitnah, dia justru sibuk dengan ilmunya. Sibuk dengan majalisul ilm. Sibuk dengan ilmu. Bukan sibuk dengan qila wa qal, atau isu-isu yang berkembang. Di antara yang menunjukkan ke arah ini adalah ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Sa'd dalam bukunya Tabaqat. Kata Al-Hasan Al-Basri, inna hadhihi al-fitnata idza aqbalat arafaha kullu alim, wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sesungguhnya fitnah ini apabila datang akan dikenali oleh semua yang alim, dan ketika selesai pergi baru dikenali oleh orang yang jahil. Jadilah yang alim, jangan jadi orang jahil. Sehingga ketika muncul fitnah, dengan ilmu yang ada, Allah berikan taufik kepada kita mengenali ini fitnah, ini syubhat, ini syahwat, ini ahlul fitnah, ini fattan. Dengan taufik ini Allah semata akan terselamatkan dari fitnah yang ada. Sibukkan dengan ilmu, barakallahu fikum. Solusi yang lain, sibuk dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sibuk dengan amal saleh, mengamalkan ilmu tadi. Semua amal saleh yang dibimbingkan dalam Islam dikerjakan dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, sesuai dengan bimbingan sunnah. Sibuk dengan amal, sibuk dengan ibadah kepada Allah. Ini besar pahalanya, berlipat ganda pahalanya, sekaligus makhraj minal fitan, solusi dari fitnah. Dia dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang sering kita bawakan dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali kitanan al hadis. Badiru bil a'mal. Hendaklah kamu bergegas, bersegera beramal soleh, mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Al hadis. Solusi. Makhrajun Nabawi. Dan bahkan Rasul menyebutkan itu sebagai satu-satunya yang beliau sebutkan dalam riwayat tadi. Beramal soleh. Juga dalam Sahih Muslim dari Makhlil bin Yasar, semoga Allah meridhai beliau. Kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ibadah di masa-masa haraj, masa banyak pembunuhan, peperangan, masa-masa fitnah, seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Besar pahalanya, sekaligus mengisyaratkan, di masa fitnah, sibukkan ibadah. Di masa banyak pembunuhan dan peperangan, sibukkan dengan ibadah. Besar pahalanya, sekaligus makhluk fitnah. Kunci keselamatan dari fitnah yang ada, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sibukkan dengan amal soleh. Semua amal soleh. Baik itu terkait hamba dengan Rabbnya, ibadah mahdhah, terkait dengan muamalah dan akhlakiyah, sibukkan dengan itu semua. Sehingga waktu kita tersibukkan dengan amal soleh. Semakin sibuk dengan amal soleh, ruang untuk fitnah terkurangi, teredam. Ketika kita lalai dari amal soleh, maka waktu yang luang ini akan dimasuki larakan fitnah-fitnah. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-amalu salih sababun min asbabil ismati minal fitan. Amal yang salih merupakan sebab orang terjaga dari ragam fitnah-fitnah yang ada. Yang berikutnya, doa. Doa kepada Allah Azza wa Jalla memohon sabat, memohon keteguhan ala sunnah kepada Allah. Ta'awud dari ragam fitnah-fitnah yang ada. Jangan pernah merasa aman dari fitnah apapun, sekecil apapun fitnah itu. Yang selamat hanya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Bukan karena kecerdasannya, bukan karena luas ilmunya, bukan karena nasabnya, bukan karena martabat dan posisi kedudukannya. La. Yang diselamatkan hanya yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mohon taufiknya kepada Allah. Selalu memohon sabat taufik min Allah. Dikokokkan di atas sunnah. Istiqamah ala sunnah. Istiqamah al-ilmi wal-amal wal-ibadah. Mohon sabat kepada Allah Azza wa Jalla. Berta'awud dari semua fitnah yang ada. Ini merupakan silahul mu'min. Senjatanya mukminin, wajunatul muttaqi, perisainya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Fitnah apapun akan bisa dilewati, akan bisa diredam, dikarenakan Allah yang menyelamatkan dia, Allah yang melindungi dia, Allah yang memberikan taufik kepada. Nah, Rasul mengatakan dalam sabdanya, ta'awadu billahi minal fitan ma dhahara minha wa batan. Adalah kamu berta'awud kepada Allah dari semua fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka sahabat mengatakan kata para sahabat, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Naam. Fallahul musta'an. Ini hal yang penting barakallahu fikum. Selebihnya adalah takwallah secara umum, bertakwa secara umum kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah jauhi larangan dengan penuh keikhlasan. Umay taqillahi ja'allahu makhraja wa yirzuku min haitsu la yahtasib. Di sebagian fitnah, enggak semua. Di sebagian fitnah, solusinya adalah uzlah. Mengasingkan diri di tempat-tempat yang aman. Di sana beribadah kepada Allah dengan hamba yang salihin. Mengasingkan diri dengan datang ke halaqatul ilm, majelisul ilmi, di rumah, sibuk dengan ilmu dan ibadah. Lari membawa agama dari fitnah yang ada. Nah, Di sebagian fitnah barakallahu fikum, solusi yang terbaik adalah tampil. Tampil menghadang fitnah yang ada, membongkar hakikat fitnah yang ada, membongkar penyimpangan-penyimpangan fitnah yang ada dengan ilmu, dengan hujjah bagi orang yang mampu, yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan ketika ada kemaslahatan. Itu pun juga merupakan solusi daripada fitnah. Sehingga kita perhatikan para ulama usunnah, kibarul ulama yang memang mereka berkompeten dalam bidang ini, pada waktunya mereka tampil membantah hizbiyin, membantah syubhatul hizbiyin, mereka menulis kutubur rudud ila akhirnya. Karena ketika itu fitnah diredam dengan cara tadi. Di kesempatan yang lain mereka enggak tampil, mereka diam, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal, sibuk dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Mereka uzlah, mengasingkan diri, sibuk dengan halaqatul ilm, majelisul ilm dan segala macamnya, dan mereka memandang ini cara yang tepat untuk selamat dari fitnah yang ada. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, sehingga dengan taufik dari Allah semata, Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan kepada kita semua langkah yang benar di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah. Allah Azza wa Jalla meluruskan langkah-langkah kita, memberikan keistiqomahan kepada kita di atas sunnah. Naam, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan peneguhan tasbit kepada kita, keistiqomahan kepada kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari semua rekah fitnah yang ada. Naam, fitnah yang nampak atau yang tidak nampak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, melengkapi apa yang sampaikan pada bapak yang sebelumnya. Ini semuanya adalah qaidatun ammah, qaidah, qaidah umum. Maka fahamilah secara umum, ambil faedahnya secara umum, dan enggak diperkenankan untuk menerapkannya pada kasus tertentu atau orang tertentu, enggak dibenarkan. Itu semuanya ada makom tersendiri, ada orang tersendiri, pihak tersendiri yang menanganinya, barakallahu fikum. Sehingga kita ini istifadah secara ilmiahnya, mengambil ibrah dari semua fitnah yang ada untuk al-hadar, kewaspadaan, dan untuk muhasabatun nafsi, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala misra. Mau tanya Ustaz, di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang bunuh diri dengan sesuatu maka dia akan diazab dengan sesuatu tersebut. Kata-kata kekal saya enggak tahu tuh. Jangan lihat diazab dengan itu. Enggak ada kata-kata kekal yang saya tahu. Apakah berarti orang yang bunuh diri hukum kafir? Tidak. Bunuh diri itu tindakan dosa. Dosa besar, bukan kekufuran. Maka tidak bisa dikatakan kafir, walaupun dia mengerjakan keharaman agama. Maka dikatakan dia fasik. Kalau bunuh dirinya dikatakan sebuah pemahaman yang salah, maka dia mengumpulkan dua hal, inhirafun wa fiskun, penyimpangan pada pemikirannya, pada pemahamannya, sekaligus kefasikan, maksiat dengan bunuh dirinya. Kafir tidak. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan para pelaku bunuh diri, dikarenakan bukan kufuran. Ini insafnya ahlus sunnah. Walaupun tindakan mereka keji, tindakan mereka mungkin tidak berperi kemanusiaan, tetap pada sikap insafnya ahlus sunnah. Dikasih porsinya masing-masing. Haram katakan haram, maksiat katakan maksiat, fasik katakan fasik, jangan katakan kufur. Pun juga sebaliknya, ketika dalam dalil, ayat atau hadis menerangkan ini tindakan yang kufur, katakan kufur. Jangan ragu mengatakan ini tindakan kufur, ucapan kufur. Jangan mengatakan no, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu radikal ya akhi. Lah, ini ayat, ini hadis. Kufur katakan kufur. Jangan mengatakan ya kesalahan biasa, tidak bisa. Itu harus sudah dengan posnya masing-masing, dengan hujah, dengan ilmiah. Ketika ayat, hadis mengatakan ini kufur, katakan kufur. Ketika ayat, hadis mengatakan ini dosa besar, katakan dosa besar, bukan kufur. Membunuh atau bunuh diri, dosa besar. Bukan kekufuran barakallahu. Kita semuanya mengecam tindakan bunuh diri. Kita mengecam tindakan bom bunuh diri. Nah, dikarenakan itu semuanya melanggar ketentuan Islam, barakallahu fikum, dan dosa besar. Apalagi mencoreng nama baik Islam wal muslimin. Mencoreng nama baik orang-orang yang berupaya komitmen pada agamanya. Dikecam, tapi jangan melampaui batas dalam menfonis. Ya, tindakan yang dikecam itu haram, dosa besar, tapi jangan kamu katakan kafir. Barakallahu. Nah, saya enggak usah baca pertanyaannya, langsung saja saya berikan jawaban. Di masa-masa fitnah atau ketika ada sebuah fitnah, apalagi fitnah yang terkait dengan masalah syubhat atau yang semisal itu, ada yang sebuah fikrah, pemahaman dan segala macamnya, memang secara realnya akan terjadi beragam penyikapan. Ada yang sudah ambil sikap, ada yang malah membela, ada yang tawakuf, ada yang tawakuf. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar, barakallahu fikum, masing-masing fitnah itu dinilai, disikapi sesuai dengan fitnahnya, kadar fitnahnya, dan kondisi fitnahnya. Siapa pula yang terjatuh dalam fitnah tadi? Jadi likulli fitnatin maqal, gitu. Masing-masing fitnah itu ada perbincangannya sendiri. Tidak bisa kamu kiaskan dengan fitnah-fitnah yang sebelum-sebelumnya atau yang akan dimasakkan nanti. Masing-masing fitnah itu punya karakter. Ya. Mungkin dalam beberapa hal sama dengan sebelumnya. Itu memang fungsinya kita mengambil i'tibar dari ragam fitnah yang telah terjadi. Tapi kadang enggak semuanya gitu. Maka tergantung. Kalau yang memunculkan fitnah itu, sekarang saya ringkas. Kalau yang memunculkan fitnah itu terkait dengan sebuah fikrah, pemahaman, syubhat dan semisalnya, dari kalangan orang-orang yang memang sebelumnya dikenal masyhur sebagai sahibul fitnah, sahibu hawa, hizbiyun dan semisal mereka, intahal amr, selesai. Masukkan dalam poin penyimpangan mereka berikutnya. Kita bisa berbicara, kita bisa menjelaskan keterangan, menyatakan keterangan-keterangan para ulama terkait dengan orang tadi, pemahaman tadi, kelompok tadi, ditambah lagi dengan yang baru. Yang ini yang nggak boleh tawakuf, apalagi membela penyimpangan tadi, harus bersama dengan ahlul haq. Seseorang yang sebelumnya memang dikenal sebagai ikhwanul muslimin, IM dia memang. Atau pecahan-pecahannya, HTI lah, Qutbiyah Sururiyah lah, atau yang setelah mereka ini, dan segala macamnya. Ini sudah kalam ulama telah jelas. Para ulama telah membeberkan fitnah yang mereka semua dengan jelas. Rudud ulama gamblang. Terus mereka ini memunculkan sebuah fikrah baru. Fikrah baru. Mungkin yang dari pecahan-pecahan mereka yang masih ngaku sebagai salafi-salafi ini, mungkin sebelumnya ini mereka anti yang namanya intikhabat, wa'ira demokrat, mungkin anti ini semua. Kok tiba-tiba muncul dari, mungkin ya, contoh ya, muncul dari mereka adanya kecondongan-kecondongan kepada itikhobat, demokratia dan segala macamnya itu. Ya sudah, wabah sudah. Gabungkan kepada poin mereka berikutnya. Mereka memang seorang ikhwanul muslimin, mereka adalah kaum kutbiyah sururiyah. Ini penyimpangan berikutnya, ini penyimpangan berikutnya, ini penyimpangan berikutnya. Intahil amr. Apalagi perkara yang gamblang. Ketika perkara yang samar, tanyakan kepada para ulama, mereka akan menjelaskannya. Dan pengalaman biasanya para ulama sunnah tetap akan mengikuti update perkembangan mereka. Ketika mereka memunculkan pemahaman baru, fikrah baru, masyaikh tahu. Ini ada yang dari mereka. Dulu begini, sekarang mereka begini. Agar. Kalau bahasa kita update gitu ya bahasa sekarang. Maka itu update. Jangan dikira para masyaikh itu diam. Kenapa? Sudah jelas lakunya. Yang kedua, ketika fitnah yang saya katakan syubhat tadi ya, sebuah syubhat, fikrah, pemahaman yang menyimpang, i'tiqad yang menyimpang, munculnya dari seseorang yang dikenal sebagai sosok yang masyhur dengan sunnah, masyhur dengan salafiyah, bahkan mungkin termasuk du'atul sunnah, mungkin termasuk ulama sunnah barangkali. Di sini para ulama memperinci tentang fikrahnya ini, fitnahnya ini. Kalau ternyata fitnah yang dia munculkan, syubhat yang dia munculkan adalah i'tiqadatun kufriyah, akidah-akidah yang kufur, ya, akidah-akidah yang merupakan bid'ah besar yang bisa membuat murtad pelakunya. Dicontohkan seperti memunculkan pemahaman Jahmiyah tentang asma wa sifat, pemahaman Rafidhah. Yang seperti ini para ulama undang langsung menfonis orang tadi, hadza mubtadi. Hadza mubtadi. Tidak dikatakan kafir, hadza mubtadi. Tidak ada yang namanya qomatul hujjah walau dikatakan nasiha. Kenapa? Dikarenakan dia ma'ruf bis sunnah sebelum ini, mengerti sunnah, mengerti usul sunnah. Kesalahan yang ada ini orang semisal dia enggak dikasih uzur. Kaif seorang yang dikatakan sebagai du'atus sunnah, da'i sunni, alim sunni, enggak ngerti pemahaman Jahmiyah terkait dengan asma wa sifat? Enggak mungkin. Kaif kemudian dia menolak sifatnya Allah Azza wa Jal, mengingkari asma dan sifatnya Allah Azza wa Jal? Enggak mungkin, enggak mubtadi. Kesalahannya terlalu fatal, enggak dikasih udhu dengan sebesar itu. Atau dia punya pemahaman Rafidhah. Na'udzubillah, du'atul sunnah, du'atul sunnah, alim sunnah. Misal ini, mut'ah. Meyakini halnya ini kan mut'ah ala syiah Rafidhah itu. Ada syiah. Enggak usah panjang lebar, ada syiah. Atau yang lebih mengerikan daripada itu, dari pemahaman Rafidhah. Kalau Rafidhah itu banyak kufurnya. Pemahaman Raji'ah meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan kembali ke dunia sebelum kiamat nanti, akan membantai orang-orang Quraisy, kata mereka. Raji'ah. Ini kufur. Atau yang lain-lainnya. Sudah. Ada mubtadi umbal. Mubtadi ya. Tidak dikatakan kafir. Mubtadi umbal. Sebagian mereka mengkafirkannya. Yang ini ada pembahasan. Tahu terkait dengan mubtadi'nya sepakat. Hadza mubtadi umbal. Yang juga dicontohkan adalah terkait dengan Khawarij. Seorang yang masyhur dengan sunnah, du'atul sunnah, alimus sunnah, kok punya pemahaman Khawarij? Membolehkan pemberontakan penguasa yang zalim misalkan. Atau dia turun langsung memberontak penguasa yang zalim. Ini lebih parah lagi. Langsung ada khariji. Ini orang khawarij. Atawadih. Jangan tawakuf dalam perkara seperti ini. Apalagi membela mereka, jangan mengatakan, ya akhi, nasihati dulu dia. Masalah senang atau hukum dia, mana nasihatnya? Loh, ini orang jahil atau orang alim? Yang kita bahas ini orang yang alim, yang mengerti sunnah, masyhur dengan sunnah, masyhur dengan salafiyahnya, termasuk du'atus sunnah, bahkan termasuk ulama sunnah sebelum ini. Kok ternyata jatuh pada sebuah penyimpangan-penyimpangan yang besar, yang semisal dia, enggak dikasih uzur dengan itu semua. Yang ketiga, fitnahnya muncul dari seseorang yang dikenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dan yang dia munculkan itu perkara yang samar. Tidak semua orang bisa memahaminya dengan benar, dengan baik. Yang mengerti ini perkara fitnah, syubhah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, hanya ulama usunnah, du'atus sunnah, yang mutamakkin fil ilm. Tidak semuanya paham. Khafiyah namanya. Nah, yang seperti ini, langkah kita sebagai thullabul ilm, diam. Ini bukan ranah kalian. Diam. Kamu tidak tahu. Sekur, diamlah. Sibuklah kamu dengan ilmu, dengan beramal soleh, dengan ibadah kepada Allah. Diam. Ini ranahnya para ulama, para du'atus sunnah, ranah khusus para uqala, para hukama dalam masalah ini. Di sini kalau mau dibilang tawakuf, ya tawakuf, tapi yang tepat bukan tawakuf sesungguhnya, menerapkan proses tahapan-tahapan sikap yang benar gitu. Bukan tawakuf sesungguhnya, tetap kita harus ma'al haq. Yang pertama kita diam, jaga lisan, baik lisan ucapan atau tulisan ya, dunia maya atau dunia nyata. Yang kedua, sibukkan dengan ilmu, amal yang bermanfaat. Yang ketiga, serahkan kepada ahlinya. Mereka yang mengkaji, mereka yang meneliti, mereka yang menelaah, mereka yang menghukumi, mereka yang memutuskan. Barakallahu fiik. Kita tidak bisa menyatakan yang memunculkan fitnah tadi langsung kamu katakan menyimpang, sesat. Tidak bisa. Itu bukan ranah kamu, bukan haknya kamu. Kok malah kamu yang menghukumi? Mau disuruh menyerahkan kepada para ulama, para ahlinya kok? Tidak boleh. Orang-orang yang memahami, yang mengerti, ini sebagian orang yang memang mengerti, ini perkara-perkara yang menyimpang. Tidak bisa dengan serta-merta langsung menyampaikan di depan halayak ramai secara terbuka sebagai sebuah penyimpangan, karena masih samar dan bukan haknya dia, harus ahlinya, ahlul ilmu yang berbicara. Karena hukum asal ini orang ala sunnah, masuk dengan salafiyahnya. Nah, nanti ketika sudah para ulama usunnah yang berbicara, yang memproses, akan nampak ini orang sahibul haq yang zallah terkelincir, cepat dia kembali, atau seorang yang mujahadil, seorang yang mu'anid, sahibul fitan, akan nampak setelah itu semua. Proses ya, proses. Ya namanya fitnah begitu, awalnya menggelembung kayak balon besar, seakan-akan indah, orang terpukau, tahu-tahu pecah. Baru nampak sedikit-sedikit penyimpangannya, kejanggalannya, keanehannya, dan segala macamnya. Penanganannya bukan pada kalian, tapi pada para ahlul ilmi, para ulama kita. Kalau sudah ada keputusan dari mereka semuanya, baru kita menukil penjelasan para ulama tadi. Tidak boleh lagi tawakuf, apalagi membela yang salah. Harus bersama dengan ahlul haq, bersama dengan para ulama sunnah, barakallahu fikum. Tidak peduli yang jatuh salah itu guru kita ataukah bukan, teman kita ataukah bukan, dekat dengan kita ataukah bukan. Tidak ada tensi pribadi atau duniawi, semuanya ilmiah. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Wala lillah karena Allah. Wala dan baraknya karena Allah. Hada. Sehingga tergantung, kadang begini ya, kadang begini ya, kadang begitu. Kadang kita harus diam, karena memang makomnya harus diam. Kalau bicara kan semakin runyam. Ya diam. Ada kaya yang belum bisa mengambil sikap, dikaya kan masih samar. Ya jangan mengambil sikap, tahan diri. Ada kalanya semua telah gamblang, semua telah jelas. Bersikap yang jelas, jangan tawakku, jangan telat. Ada kalanya memang orangnya memang masyhur dengan bid'ahnya, indahul amr. Lebih jauh kita bisa melangkah ketika ada kemaslahatan yang diharapkan, kita bisa mentahdir umat dari bahaya mereka. Wahakannya, semua dalam proses. Antum baca rujukan yang saya terangkan tadi ya, cukup panjang tadi. Antum baca Majmu' Fatawa wa Kutub wa Rasail Syekh bin Hadi juz yang ke-14. Lihat bagian firis berbab takfir. Pada pembahasan takfir, beliau merinci tentang masalah ini. Orang yang jatuh dalam pengkafiran, orang yang jatuh pada kebid'ahan, dirinci dengan poin-poin tadi. Sehingga likulli fitnatin maqal. Masing-masing fitnah itu ada maqam dan maqalnya masing-masing. Kalau yang dibahasakan sama Syekh Al-Bukhari tulisan 11 tahun yang lalu, lama itu, tidak semua pernyataan tegas itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak semua yang diem itu berarti khianat. Tidak. Ada waktunya bicara, ada maslahatnya, dan pada makom dan tempatnya. Ada kalanya kita diem, itu yang bermaslahat saat itu. Kapan bicara, kapan diam, harus sunnah memahaminya dengan baik. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah ini ketika kita melihat penyimpangan dari pihak lain, apakah boleh langsung disebarkan ke tengah-tengah umat dengan rekam media atau tidak? Tadi itu rinciannya. Rincian tadi itu. Kalau yang dimaukan adalah orang-orang yang masyhur dengan bid'ahnya, dengan penyimpangannya, ketika ada kemaslahatan bisa disampaikan di forum terbuka untuk mentahdir umat dari bahaya mereka. Itu pun dengan melihat sisi maslahat dan mafsadahnya. Di antara kaidah mereka sebutkan, walaupun mereka adalah orang yang menyimpang, masyhur dengan penyimpangannya, ketika kita di sebuah tempat di mana mereka dia mendominasi, tokoh-tokoh mereka disegani, mereka punya pengikut yang begitu banyak, yang begitu militan, yang begitu fanatik, suara kita enggak didengarkan, jangan diingkari menyebut nama mereka atau kelompok mereka atau tokoh mereka. Itu adalah hikmah. Kamu yang akan disalahkan. Ingkari kebatilannya dengan ilmiah, dengan tanpa menyebut nama atau kelompok atau tempat atau golongan. Itu hikmahnya para ulama. Harap. Tapi kalau yang dimaukan adalah pihak yang kedua tadi yang sebelumnya ala sunnah, masyhur ala sunnah, kok muncul penyimpangan daripada dia, tidak bisa langsung kamu sebarkan. Diproses. Diproses. Nah, maka diingatkan kepada semua pihak, ketika hal-hal yang terkait dengan fitnah itu masih samar, tahan diri. Tahan lesan, tahan tangan, tahan postingan, tahan dan segala macamnya tahan. Jangan menjadi ahlu fitnah di masa fitnah. Jangan bangga jadi ahlu fitnah di masa fitnah dengan alasan semangat untuk meredam fitnah. Jangan sampai upaya kamu untuk ingkar mungkar menjadi perkara yang mungkar. Jangan sampai upaya kamu meredam fitnah justru berbuah fitnah. Tapi jadilah orang yang muslih, orang yang memberikan kemaslahatan. Jadi jangan jadi orang yang mufsid. Jadilah orang yang meredam fitnah, bukan pengobar di fitnah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Yang terakhir ya. Apabila para ulama yang berkompeten, dan ahlinya telah berbicara, apakah boleh kita menyelisih ulama tadi? Tergantung apa yang disampaikan para ulama tadi. Para ulama ada kalanya memberikan tausiah umum, ada kalanya memberikan vonis. Beda. Ya, ketika mereka memberikan nasihat ammah, perhatikan di nasihatnya. Naam. Al-sam'i wa ta'ah gitu. Al-udhun wa ra's katanya mereka. Nah, kita terima kalamnya para ulama kibar, nasihatnya para ulama kibar, taujihnya para ulama kibar, ketika mereka memberikan nasihat umum, terima, langsung terapkan dengan jujur, dengan tulus, tidak ada tendensi pribadi atau duniawi, tidak ada permainan, tidak ada makar, apa adanya. Barakallahu fikum. Ketika mereka mengharapkan ukhuwah Islamiyah, naam, ukhuwah Islamiyah dengan jujur, dengan tulus, tinggalkan semua asbab yang merusak ukhuwah, tinggalkan semua asbab yang membuat perpecahan. Bahkan barakallahu fikum. Nah, ketika para ulama tadi itu memproses sebuah fitnah yang terjadi, entah orangnya atau pemahamannya atau fikrahnya atau kelompoknya, proses dan jatuh vonis dari mereka setelah dirasa yang ada, tidak boleh kamu selisih ya, itu khabar thiqah, wajib kamu percayai khabar thiqah. Naam, kita bersama dengan para ulama, jangan mendahului ulama, jangan telat dari sikapnya para ulama. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan wah mereka itu tidak tahu permasalahan. Emang kamu lebih ngerti daripada mereka? Oh, mereka itu ulama kibar. Oh, mereka sudah sepuh, sudah tua itu. Sudah mungkin banyak lupa dan segala macamnya. Na'udzubillah, itu mencela para ulama kibar. Hati-hati, ciri-ciri lebih baik. Jangan menyuarakan sebagaimana hizbiyin yang ada ketika turun keterangan para ulama kibar, maka meronta yang dihantam para ulamanya dengan ragam ucapan. Dan itu terdengar sumbang dari mulai fitnah zaman dahulu kala sampai fitnah zaman sekarang ini. Ulama yang disikat. Wah, mereka itu enggak mau tabar, mereka tersihor ulama. Padahal istuwe, antum sik cilik, sik bayi. Wah, mereka itu dipengaruhi oleh orang sekitar mereka. Oh, mereka itu wabal tua, mungkin sudah banyak lupa. Na'udzubillah. Itu justru Anda ini terperosok dalam lingkaran penyimpangan dan ciri-ciri al-bid'ah. Al-waqi'atu fi ahli al-athar. Naam, kita tidak meyakini mereka maksum. Naam, kita tidak meyakini mereka lepas dari alfa. Tetapi itu semua akan nampak dengan koridor yang ada. Ahlus sunnah ya ahlul haq akan tahu ini semuanya dengan proses yang ada. Dan para ulama sunnah, ulama kibar yang berkompeten dalam bidang yang seperti ini, enggak serampangan mereka menyampaikan sebuah vonis dengan dirosa, jalasat, munakosyat, luar biasa. Sampai akhirnya jatuh vonis. Dan kebiasaan yang terdapat dari masyarakat itu proses, proses, proses. Tambah sebagainya terus sampai ketika di inara mujadil mu'anid, jatuh vonisnya mereka ala ilmin wa bayyinatin. Ketika itu bersamalah para ulama menghukumi sebagaimana hukumnya para ulama dan menghukumi sebatas seperti yang disampaikan para ulama. Jangan kamu tambah, jangan kamu kurangi. Barakallahu fiik. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bis-shawab. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita semua, memberikan taufik kepada semua salafiyin, semua ahli sunnah dan du'atul sunnah. Amin ya rabbal alamin. Dan menyelamatkan mereka semua dari fitnah-fitnah yang ada. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.